yang kedua kita baca Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 25. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 25. Ya, kita akan baca bergantian. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 itu saya akan baca ayat 26, sembah kasih Tuhan baca 27 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah salam?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita baca Roma pasal 3, ayat 23 sampai dengan 25. Kita baca pergantian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jemaat dikasih Tuhan, berita-berita hari akhir ini sungguh mengejutkan kita ya, terutama masalah di Mesuji di Lampung. Koran Kompas hari Sabtu kemarin melaporkan ya di headline-nya itu katakan ya, ada konflik tanah di daerah Mesuji Lampung ini. Lalu terjadi korban jiwa. Ada konflik tanah, lalu terjadi korban jiwa. Maka pemerintah membentuk TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta. Ini emang ciri-ciri kita ya di Indonesia. Kalau ada masalah, ribut-ribut bikin panitia. Selesaikan, ya gak tahu selesainya kapan. Pokoknya bikin panitia. Sejak saya dulu dari pemuda, waktu aktif di gereja, juga dikit-dikit bikin panitia, kita selesaikan puluhan tahun yang lalu. Sampai sekarang enggak berubah. Dan pemerintah juga begitu ya, dikit-dikit panitia-panitia. Lalu apa kata Komnas HAM? Komnas HAM dikatakan, dia bikin laporan ya. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia katakan demikian. Mereka pergi bulan April tahun 2011, mereka menemukan 7 orang yang tewas akibat masalah tanah di sana itu. Lalu apa kata bupati? Bupatinya katakan demikian, sangat menyayangkan karena ada berita pembantaian. Enggak ada itu, enggak ada pembantaian. Cuman ada ribut-ribut masalah tanah, 2 orang tewas. Ini kata Bupati Lampung. Ya. Apa kata Kapolri? Karena kalau saudara lihat videonya ya, saya dapat tapi saya nggak lihat, ngeri ya, saya nggak lihat. Cuma dengar-dengar cerita saja ya. Kapolri katakan demikian, dia menolak kalau dikatakan polisi membiarkan terjadi keributan, sehingga ada yang meninggal di daerah Mesuji, di daerah sana. Dia enggak. Itu biasa toh ribut-ribut, polisi datang. Jadi enggak ada, polisi enggak ikut-ikutan itu. Justru datang untuk mengamankan. Ada ribut, polisi datang. Itu kata Kapolri. Lain lagi dengan Panglima TNI, apa yang dia katakan? Oh, tentara enggak terlibat. Enggak ada, tentara enggak ada di situ. Mereka di situ karena apa? Mencegah jangan berkembang jadi kerusuhan massal. Nah, baru datang tentara. Jadi masing-masing nyatakan, aku enggak bersalah. Enggak ada hubungannya dengan aku. Itu kata koran. Jadi saya harap saudara juga jangan suruh saya ke sana. Pak, harus Bapak ke sana loh. Ya, mencari fakta, Pak. Kan kata koran, Bapak percaya kata koran. Aduh, mudah-mudahan jangan ya, jangan ada menyuruh saya ke sana ya. Nah, pemerintah membentuk tim gabungan tadi ya, TPF, tim gabungan pencari fakta itu. Dari beberapa elemen yang ada di pemerintah, di antaranya di DPR. Apa kata anggota DPR? Bukan tugas kami, mestinya kami bikin-bikin tim sendiri, enggak ikut-ikutan TPGF tadi itu. Karena apa? Kami DPR bertugas mengawasi kerja pemerintah. Ini baru bikin tim aja sudah ribut ya. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Komnas HAM bilang apa? Ah, itu tugas kami. Kan Komnas, Komisi Nasional HAM, ya, Hak Asasi Manusia. Itu tugas kami. Pemerintah harus berikan kepada kami, Komnas itu. Kami yang akan meneliti, nanti kami bikin laporannya. Kalau pemerintah yang ikut-ikutan bikin tim gabungan tadi, lah kan enggak jadi independen. Dan tidak independen lagi karena mesti laporannya ke pemerintah. Saudara, inti dari semua itu, tidak ada orang yang mau dipersalahkan. Bukan tanggung jawab saya, bukan salah saya, pokoknya tahu-tahu ada. Saudara, ini persis yang dilakukan oleh Diogenes, seorang filsuf Yunani. Dia sangat terkenal dua hal, filsuf ini. Diogenes itu apa? Dia kalau kemana-mana bawa bak mandinya dia. Bukan baju yang besar itu ya, enggak kuat yang gotong itu. Kecil, yakni zaman dulu ya, zaman Yunani, kecil dibawa di punggungnya di seperti kura-kura. Kemana-mana dia selalu bawa bak mandi dia. Sehingga orang bilang, wah, ini orang ini aneh. Belum itu. Yang kedua karena dia apa? Dia selalu bawa lentera. Lentera itu lampu ya di sini, ada sumbunya dinyalakan. Bukan malam hari. Siang-siang hari dinyalakan, keliling di pasar-pasar di kota Athena. Dia keliling. Pakai lampu begitu keliling-keliling seluruh pasar. Orang kan bingung, loh Diogenes kamu cari apa? Siang-siang matahari bersinar terang kok kamu pakai lentera ke sudut-sudut pasar? Dia katakan apa? Aku mencari orang jujur. Enggak ketemu ya. Ya selamanya enggak ketemu. Nah menurut cerita, rumor ini, lenteranya rusak, dia tidak menemukan orang jujur yang dia maksudkan. Dia artinya apa? Tindakan dia itu sia-sia. Enggak mungkin ketemu orang jujur itu, ya. Seandainya ada satu orang, 1 juta Diogenes, masing bak lentera, cari seluruh dunia ini. Mereka juga kan tidak menemukan seorang yang benar secara sempurna. Enggak mungkin. Jujur secara sempurna, enggak mungkin. Alkitab katakan tadi yang kita baca. Di Roma pasal 3 tadi ya, kita baca di Roma pasal 3 itu dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika seseorang kehilangan kemuliaan Allah, apa yang dilakukan? Dia melakukan menurut keinginan dia sendiri. Tidak mungkin sesuai dengan kata Alkitab seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak. Di Alkitab jelas mengatakan tidak ada orang benar di dunia ini. Kalau kita mau orang tahu yang benar bagaimana? Ya, kita ke surga. Ketemu dengan di surga penuh kebenaran. Di dunia enggak bakal ketemu orang yang benar-benar sempurna benarnya. Yang di surga penuh dengan kebenaran. Berarti Allah itu benar, manusia tidak benar. Kan selalu ada konflik. Allah benar, kita yakini, kita percayai, kita imani Allah benar. Manusia tidak benar. Lalu bagaimana bisa nyambungnya? Kedua pihak ini perlu juru selamat. Allah menuntut kebenaran dari ciptaannya. Kita semua ciptaan Allah. Allah benar, menurut kita ciptaannya juga hidup dengan benar. Maka benar kita bisa hidup benar. Allah turun ke dunia. Kita perlu juru selamat sehingga Allah melihat kita yang berdosa menjadi benar di hadapan Allah. Kalau kita ngomongin soal kebenaran Allah, Alkitab jelas mengatakan kebenaran Allah erat kaitannya dengan kekudusan Allah dan keadilan Allah. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tiga hal yang ada pada diri Allah. Kebenaran Allah, kekudusan Allah, keadilan Allah. Kalau kita ngomong kebenaran Allah, maka tidak akan lepas daripada keadilan Allah. Jemaat kasih Tuhan, Alkitab jelas mengatakan, Allah itu benar sekaligus adil. Apa menurut definisi dunia mengenai keadilan itu? Keadilan menurut dunia, definisinya itu, dia terima apa yang patut diterima. Definisi dunia, keadilan, dia menerima apa yang patut diterima, lah itu keadilan. Contohnya, kalau ada kontes kecantikan, ya, pasti ya kan disebutkan ya, kontes kecantikan mesti di spanduk dan segala macam, tuh banner tulisannya apa? Yang paling cantik dapat hadiah. Tapi seandainya ada orang yang terpilih sebagai ratu kecantikan karena dia menyuap atau karena dia ada main mata dengan juri, artinya apa? Terjadi ketidakadilan. Karena tadi kalimatnya jelas, hadiah diberikan pada yang dinilai paling cantik. Tapi kalau kenyataan tidak pada yang paling cantik, tapi dia dapat hadiah, lah itu terjadi ketidakadilan. Hukuman. Orang dihukum, kalau melebihi daripada kesalahan yang dilakukan, berarti apa? Terjadi ketidakadilan. Dulu bayangan saya, karena saya sering baca koran, orang mencuri ayam dihukum sekian bulan. Lalu ada pertanyaannya, lah kalau yang korupsi sekian triliun, mau dihukum berapa lama? Mungkin seumur hidup dia dan 7 turunan gak akan selesai. Paling berapa sih nih ayam? Berapa ribu rupiah ya. Nunggu triliunan baru dikalikan, waduh luar biasa. Itu bayangan saya begitu, oh berarti ini di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada tertulis, curi ayam hukumannya sekian. Nah kalau yang triliunan, lah mungkin pada waktu yang mereka menyusun KUHP enggak pernah terpikir, ada orang berani korupsi sekian triliun, enggak pernah terpikir bayangan mereka. Tadi saya omong-omong dengan Pak Mano, saya tanya, Pak ada enggak sih ayatnya gitu? Curi ayam hukum sekian. Oh enggak ada Pak, enggak ada. Enggak ada ayat itu. Cuma dikatakan yang mengambil barang bukan miliknya. Nah, cuman tambahnya dengan sengaja atau tidak, sendiri atau tidak, berdua atau tidak, dan sebagainya. Itu hukumnya. Lalu nilai rupiahnya hanya 250 rupiah. Betul Pak ya? Di bawah 250 rupiah dikatakan kejahatan ringan. Ya, di atas 250 rupiah, ingat ya, 250 rupiah, lah itu berat. Saya tanya, batasnya kapan Pak? Batasnya berapa sih? Unlimited. Di atas 250 rupiah, unlimited. Jadi enggak tahu. Ya, berarti betul dugaan saya ya. Jadi, pembuatnya enggak pernah terpikirkan orang bisa mencuri triliunan rupiah. Enggak terpikirkan sehingga enggak ditulis angka itu. Cuma patokannya 250 rupiah. Zaman itu ya, mungkin dinilai tinggi kali ya zaman itu, saya tidak tahu. Sekarang kan berkembang sekali ya, ilmu mencuri berkembang sekali sekarang. Contoh yang lain, mengenai upah. Kalau orang dapat upah lebih kecil daripada yang sudah dijanjikan pada dia, terjadi ketidakadilan. Itu di misi dunia. Keadilan, apa yang patut terima, yaitu keadilan. Kalau lebih tinggi, lebih rendah, adati terjadi penyimpangan, tidak ada keadilan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, apa itu keadilan? Keadilan mengaitkan antara keadilan dan kemurahan Allah. Allah bermurah hati kepada dunia ini. Contohnya apa? Allah bermurah hati pada dunia ini ketika dia tidak menghukum kita dengan penghukuman yang sepatutnya kita terima. Di definisinya masih pakai yang ada di sekarang nih ya. Allah bermurah hati kalau dia tidak menghukum kita dengan penghukuman yang sepatutnya kita terima. Itu Allah bermurah hati. Kok bisa? Kita ini orang-orang berdosa. Kita percaya kita mewarisi dosa warisan dari Adam dan Hawa dan seterusnya. Jadi ketika kita lahir umur sedetik pun kita sudah disebut manusia berdosa. Status kita manusia berdosa. Walaupun baru sedetik lahir. Tapi karena dosa warisan kita berdosa. Dan kita tidak bisa membersihkan dosa kita. Hanya Tuhan membersihkan. Jadi kalau Allah tidak menghukum kita, berarti Allah itu bermurah hati kepada kita. Roma kita baca tadi jelas mengatakan tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang berdosa, semua orang dapat hukuman. Tetapi Allah dengan kesabarannya, ayat yang berikutnya kita baca, tidak segera menghukum kita. Karena Allah mengasihi kita. Allah bermurah hati juga didefinisikan Allah memberikan upah atas ketaatan kita. Allah berikan upah atas ketaatan kita, padahal seharusnya kita ini taat. Jadi kita taat itu sebetulnya enggak perlu diberi upah. Sudah tugas kita. Kenapa? Kita ini orang berdosa, harusnya dihukum. Lalu kita taat pada perintah Allah, enggak perlu diberi anugerah. Enggak perlu, sudah tugas kita. Tapi ketika Allah memberikan upah atas ketaatan kita, itulah Allah bermurah hati kepada kita. Kita bersyukur punya Allah yang begitu murah hati. Dan kemurahan hati Allah ini berdasarkan kebebasan kehendaknya atau kedaulatannya. Minggu kemarin kita sudah bicarakan kedaulatan Allah. Tidak bisa membatasi. Allah berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Sehingga ketika Allah bermurah hati tidak menghukum kita, Allah bermurah hati memberikan upah pada kita atas ketaatan kita, itu semua karena kedaulatan Allah, kebebasan Allah bertindak. Kita tidak bisa komplain. Itulah kedaulatan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengampuni kita, ketika Allah memberi kita upah, Allah tidak berkewajiban memberikan itu pada kita. Allah tidak punya kewajiban mengampuni dosa-dosa kita. Tidak. Dan Allah tidak berkewajiban memberi kita upah ketika kita taat. Tidak. Kita bisa melihat kehidupan Paulus. Paulus dibandingkan Yudas Iskariot. Paulus juga bekerja keras mengejar orang untuk dianiaya dan dibunuh. Itu kerjaan Paulus dulu. Tapi dengan anugerahnya, Paulus diampuni dosa-dosanya, diangkat oleh Allah menjadi rasul. Jadi Allah dia memberitakan kasih karunia Allah pada dunia ini. Kok Paulus diterima? Yudas bisa komplain dong. Tuhan, kenapa engkau beri kesempatan Paulus? Aku yang cuman ya, untuk menyerahkan kepada tentara Romawi, kok aku mati? Paulus mendapat anugerah, Yudas mendapat keadilan Allah karena dia berbuat dosa. Kok bisa begitu? Kedaulatan Allah. Jadi ketika Allah adil, berarti dia melakukan hal yang benar. Keadilan Allah dan kebenaran Allah tidak bisa dipisahkan. Itu semua bersama-sama. Contoh yang kedua, kita lihat kehidupan Maria yang kita baca tadi di kitab Lukas. Saudara, ayat 30 dikatakan demikian. Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia. Saudara, siapa sih Maria? Maria seorang wanita Yahudi biasa. Enggak ada istimewanya. Malah dia itu sebetulnya seorang yang miskin. Miskin kenapa? Kalau kita lihat, aturan Yahudi, orang semua mempersembahkan korban kepada Tuhan di Bait Allah. Yang dia persembahkan apa? Burung tekukur, burung. Nilai yang paling rendah, paling murah. Harusnya lembu. Orang kaya bisa memberikan lembu. Yang sedeng, domba atau kambing. Maria miskin, dia bisa berikan burung tekukur. Burungnya dia bisa berikan. Lalu kita lihat ketika dia hamil, dari Nazaret harus ke Bethlehem, dia enggak punya unta, enggak naik kuda, naik keledai. Mungkin sewaan kali. Tidak jelas, mungkin sewa. Enggak bisa sewa dua, sewa satu. Maria netes keledai, Yusuf juga miskin. Jalan kaki gandeng keledainya. Enggak bisa sama-sama sewa dua keledai atau beli dua keledai. Enggak bisa. Enggak ada uang, mereka miskin. Jadi Maria netes keledai, Yusuf jalan. Jauh sekali. Sudah kita bisa bayangkan. Hamil, tua, perjalanan jauh, ya pasti enggak bawa es krim ya, enggak ada es krim waktu itu ya, enggak bawa kipas angin juga enggak ya. Miskin sekali mereka. Tapi aneh, Alkitab katakan, Maria, engkau beroleh kasih karunia. Bayangan kita, kalau orang dapat kasih karunia apa? Wah, dapat kekayaan luar biasa. Dapat mobil Mercy misalkan begitu ya, rumah yang mewah. Orang Jawa tahu magrong, ya besar sekali. Enggak, diberi apa? Dapat kasih karunia dari Allah loh. Apa yang didapatkan? Hamil di luar nikah. Sudah bisa bayangkan. Hamil di luar nikah. Sudah tahu akibatnya di orang Yahudi pada waktu itu ketika orang itu hamil dan dia belum menikah? Hukumannya satu, mati dirajam dengan batu. Maka di kitab Matius ditulis itu, Yusuf seorang yang lurus hatinya, baik hatinya, ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Kenapa? Yusuf orang baik, dia tidak mau bikin celaka Maria. Kalau dia laporkan Maria itu hamil, Maria langsung dirajam batu. Yusuf orangnya baik, tidak mau bertindak seperti itu. Kita kan jadi bingung, loh, katanya tunangan kok udah diceraikan. Adat Yahudi pada waktu itu, ketika orang bertunangan, belum dipestakan, tapi secara hukum, secara sah, mereka sudah sebagai suami istri. Dan paling sedikit butuh waktu 1 tahun sebelum mereka boleh serumah. Di pertunangan, oleh masyarakat sudah dianggap mereka sebagai suami istri. Sehingga Matius katakan, Yusuf berniat menceraikan istrinya dengan diam-diam. Padahal masih dalam status pertunangan. Karena adat jadi waktu itu, pertunangan berarti sudah sah sebagai suami istri. Walaupun mereka belum hidup serumah. Sehingga bisa dibayangkan, belum serumah tapi sudah hamil. Saudara, maka Maria kaget sekali. Dia katakan, loh, kok bagaimana bisa terjadi? Aku belum serumah, kok aku bisa hamil? Maria kaget sekali kali itu. Kita bisa bayangkan Maria kan teriak-teriak kalau zaman sekarang ya. Teriak-teriak, Tuhan engkau gak adil. Aku hambamu yang setia, aku orang salah, aku orang baik-baik. Kok hamil di luar nikah? Gimana itu Tuhan? Maria bisa bertindak seperti itu. Tapi tidak. Apa yang dikatakan Maria? Ayat yang 38. Mereka terdengar, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Artinya apa hamba Tuhan? Seorang hamba pada waktu itu, bagi di zaman Romawi, tidak punya hak hidup atas dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika seorang tuan tidak senang pada hambanya, dia bisa langsung bunuh hambanya, habis perkara. Tidak diperkarakan di pengadilan. Enggak ada itu. Seorang hamba sungguh-sungguh hidupnya tergantung kepada tuannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Atas hak hidup sendiri pun dia juga tidak bisa. Jadi seorang hamba sungguh menggambarkan betapa dia sangat berserah, betapa dia sangat menggantungkan diri kepada tuannya, dia tidak punya hak hidup sama sekali. Itu seorang hamba. Sehingga ketika Maria katakan, aku ini hambamu Tuhan. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dia tidak akan melawan, tidak akan komplain kepada Tuhan. Aku ini hambamu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jemaat dikasih Tuhan. Bila kita boleh mencontoh sikap Maria. Ketika kita ada persoalan, ada penderitaan, ada kesulitan hidup, kita jangan komplain kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Bukan itu perkataan kita. Justru kita harus bertanya, Tuhan, apa yang kau kendaki bagi hidupku? Jadilah kendakmu. Kita contoh seperti Maria. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Kalau kita enggak mau dikatakan hamba Tuhan, ya kita pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan berarti Tuhan adalah majikan kita. Bila kita juga boleh sungguh-sungguh melayani dengan sepenuh hati kita. Tidak perlu komplain, tidak perlu kita marah-marah kepada rekan kerja kita, atau kita, Tuhan kok aku diberi orang seperti ini untuk sama-sama pelayanan di gereja. Jangan mengatakan begitu. Tapi kita berserah pada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan padaku apa yang kau ingini dalam kehidupanku. Saudara, dunia mengenal aborsi. Aborsi ini saya baca dari data di Amerika. Kira-kira 20 tahun yang lalu di Amerika, mereka anggap aborsi adalah suatu kejahatan besar. Ya, seperti yang Alkitab katakan, tidak boleh aborsi berarti membunuh bayi atau janin itu walaupun umur satu hari. Kita orang Kristen percaya bahwa ketika sel sperma dan sel telur bertemu, sudah ada jiwa di sel itu. Buktinya apa? Saudara, kalau lihat kucing hamil, yang dilahirkan apa? Pasti kucing toh, enggak mungkin jadi anjing, enggak mungkin. Jadi kalau orang hamil, yang dilahirkan, ya pasti manusia toh, bukan simpanse. Ya. Karena ada beberapa yang mengatakan, oh hamil kehamilan di bawah 20 minggu, enggak apa-apa, itu belum bernyawa. Enggak apa-apa digugurkan. Itu sekarang. Di Indonesia sudah begitu. Tetapi di Amerika 20 tahun yang lalu, aborsi merupakan kejahatan yang besar. Dan sedikit sekali yang setuju dengan aborsi pada waktu itu. 20 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi sekarang? 20 tahun itu waktu yang singkat sekali, saudara. Sekarang di Amerika tercatat 1,5 juta orang melakukan aborsi tiap tahun. Tiap tahun 1,5 juta orang. Jadi artinya apa? Zaman sekarang aborsi sudah merupakan satu bisnis jutaan dolar. Bayangkan 1,5 juta orang, satu orang aborsi sekian ribu dolar, nah tinggal dihitung ya, jutaan dolar. Bisnis yang luar biasa. Lalu orang coba memberikan angket mengenai aborsi ini, ternyata apa? Sekarang 50% rakyat Amerika setuju aborsi. Atau minimal mereka katakan hak legal seorang wanita untuk melakukan aborsi. Hak legal dijamin oleh undang-undang. Itu yang sekarang. Pada 20 tahun yang lalu mereka katakan aborsi kejahatan yang besar. Saudara, bagaimana bisa jadi perubahan moralnya begitu luar biasa? Singkat sekali, 20 tahun, singkat sekali. Perubahan moral luar biasa. Dari tadinya tidak setuju sama sekali dengan aborsi, karena aborsi adalah suatu kejahatan besar, pembunuhan. Tapi sekarang kok bisa terima, oh itu hak legal seseorang, hak hidup seseorang, aku mau aborsi atau tidak, itu dia punya hak. Kenapa bisa ada perubahan secara radikal seperti itu? Karena ada satu kelompok, yang kelompok pro-aborsi ini, dia tahu strateginya. Kalau dia melawan terang-terangan, ya oke, boleh aborsi, yang pro-aborsi, maka bentrok dengan yang pro-kreasi, artinya mereka yang kehidupan ini. Sehingga pro-aborsi dan pro-choice atau pro-life ini, atau punya hak untuk hidup ini, bertempur, lalu pro-aborsi memberikan satu alternatif, yaitu pro-kebebasan. Bebas, boleh, milih. Itu hak kamu. Saudara, begitu luar biasanya perubahan ini. Singkat 20 tahun, suami pemikiran seperti itu. Jadi, di mana seseorang merasa itu hak saya melakukan aborsi, dia dijamin oleh hukum. Ya, pasti ya, banyak bisa membantu mereka, sehingga di pengadilan dia bisa menang, punya hak itu. Jadi minimal punya hak legal dia melakukan aborsi. Pertanyaannya sekarang, dari mana seorang wanita mempunyai hak moral seperti itu? Hak moral berarti boleh aborsi itu. Apakah dari Allah? Pasti tidak. Jadi pendapat yang salah ketika orang mengatakan, aku punya hak untuk melakukan aborsi. Itu hak legal saya, itu moral saya. Bukan seperti itu. Pendapat yang salah. Kalau setiap orang punya hak melakukan kehendaknya, berarti apa? Kalau setiap orang punya hak melakukan kehendaknya, berarti apa? Berarti orang itu boleh bunuh orang lain, boleh bunuh dirinya sendiri, boleh ya. Maka ada eutanasia, maka orang boleh korupsi dan sebagainya. Kalau itu dikatakan hak moral seseorang. Jadi apa kesimpulannya? Jikalau Allah itu ada, dan Allah itu benar, maka tidak ada ciptaannya yang pernah memiliki hak untuk melakukan kesalahan. Jikalau Allah itu ada, dan Allah itu benar, maka tidak ada ciptaannya, itu kita semua ini, yang pernah memiliki hak untuk melakukan kesalahan. Tidak boleh artinya. Kita manusia tidak boleh melakukan kesalahan. Kita manusia tidak punya hak moral melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi Maria katakan apa? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Di Maria katakan pada malaikat. Malaikat adalah utusan Allah itu. Di Maria adalah pasrah yang aktif. Karena orang seling sering mengetikkan arti pasrah. Pasrah, ya sudah dulu diem, Tuhan mau apa sih? Enggak. Maria, saya katakan pasrah yang aktif. Arti apa? Dia mengatakan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Jadilah padaku seperti yang Tuhan inginkan terjadi pada diriku sendiri. Allah yang memberi keputusan, Maria hamil. Dan Maria dengan penuh iman, ketaatan pada Tuhan, dia katakan, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, ketika Allah memberi keputusan dalam kehidupan kita, berarti Allah sebagai pribadi yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Kita harus terima itu, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus mengaku itu, kita menyadari itu, bahwa satu pribadi yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Dia punya hak atas hidup kita. Dan yang berikutnya, yang kedua, kalau Allah memberi keputusan, berarti Allah melakukan yang baik, yang benar, dan yang adil. Saudara, kita ingat cerita Sodom dan Gomora. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat Sodom dan Gomora, dan dia akan menghukum mereka. Itu hak Tuhan. Tapi apa kata Abraham? Dia berdoa pada Tuhan, dia katakan demikian. Kejadian pasal 18, ayat 24 dan 25. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada dalamnya itu? Ini pemikiran daripada Abraham. Ayat 25, dia katakan demikian, ya, permohonan dia pada Tuhan. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saudara, Abraham mengerti, Allah adalah Allah yang adil. Ketika dia menghukum pun, di dalam keadilan dia dan dalam kebenaran dia, Allah pasti menghukum dengan adil. Lalu apa yang kita lakukan, saudara, ketika kita mengerti bahwa Allah itu adil dan Allah akan menghukum kesalahan setiap orang. Roma 3 yang kita baca tadi. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus sudah datang ke dunia. Itu kita peringati kedatangannya dengan kita merayakan Natal. Allah dalam rupa manusia datang ke dunia. Kita rayakan Natal itu. Tapi Allah juga seorang hakim yang adil. Kita baca kalimat yang berikutnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Allah akan datang kembali menghakimi kita satu persatu. Nanti Paulus katakan, kita akan menghadap kursi pengadilan Tuhan Yesus. Tidak seorang pun bisa luput dari kursi pengadilan Tuhan Yesus. Dan kita nih akan menghadap itu. Kita akan berhadapan dengan Allah sebagai hakim yang adil. Sekarang ini kita itu di bawah pengawasan Tuhan sendiri. Tuhan tahu segala rahasia kita. Apa yang kita katakan, kita lakukan. Mungkin kita bisa sembunyi dari orang lain ya. Apa yang kita katakan, kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, tidak orang bisa tahu. Tetapi Allah tahu semua. Apa yang kita pikirkan, apa dalam hati kita, Allah tahu. Allah tahu seluruh rahasia kita. Tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah. Dan nanti pada hari penghakiman itu, seluruh kehidupan kita akan ditinjau ulang oleh Allah. Allah akan melihat kita. Jemaat kasih Tuhan, sebenarnya kita tidak pantas menghadap pada Tuhan yang kudus, yang benar, yang adil itu. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, satu hal kita lakukan. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu hakim yang adil, bahwa itu adil dan dia sudah datang dari Natal itu. Undanglah hakim yang adil itu menjadi juru selamat Anda saat ini. Sebagai hakim, dia melaksanakan hukum Taurat. Sebagai juru selamat, dia adalah Injil itu, kabar kesukaan itu. Anda tidak perlu melarikan diri kepada Tuhan. Undang dia datang, hakim itu datang ke dalam diri saudara. Karena ketika saudara menerima Allah, hakim yang adil itu, maka kita tidak akan dihukum oleh Allah. Roma pasal 8 ayat 1. Karena tidak lagi penghakiman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Artinya bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak lagi penghakiman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Dengan kasih-Mu, Engkau mengadili kami. Dengan kasih-Mu, Engkau mengampuni kami. Engkau sudah datang Tuhan, dan kami rayakan itu dalam perayaan Natal. Karena Tuhan, jadikan kami, berikan kami hati yang menerima Allah. Allah yang adil itu. Allah boleh lahir dalam kehidupan kami. Allah boleh ada dalam hidup kami. Sehingga seluruh tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami, menyatakan Allah yang mengasihi seluruh dunia ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dan Tuhan beri perkenan pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, Injil itu, kabar kesukaan itu pada semua orang dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dihukum lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Semasa kami berdiri, kita akan bersama.